Jangan senyuman, lepaskan beban yang ada di pikiran. Janganlah lelah dengan semuanya, gara-gara frustasi karena cinta. Ikhlaskan saja semuanya, kalau jodoh takkan kemana. Lebih baik kita happy aja, daripada buang waktu ngopeni calon bojone uang. Hai mantan, terima kasih kalian, kau sudah menolak cintaku yang tulus suci. Lupakan semua kenangan indah yang kita lewati, namun aku sudah mulai terbiasa tanpa senyum manismu, tanpa canda. Senyuman, lepaskan beban yang ada di pikiran. Janganlah lelah dengan semuanya, gara-gara frustasi karena cinta. Ikhlaskan saja semuanya, kalau jodoh takkan kemana. Lebih baik kita happy aja, daripada buang waktu ngopeni calon bojone uang.